Hai hatimu begitu tega di depan mata. Hatimu begitu tega di depan mataku, kau jual cinta. Tetap bernoda, sikapku tak akan lagi berubah. Sampai hatimu begitu tega di depan mataku, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu begitu tega di depan mataku, kau jual cinta. Hatimu begitu tega di depan mataku.